Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد بسم الله تكلمنا في الأسبوع الماضي في تمهيد إن الشيخ ياسين رحمه الله تعالى وقال فيه بيان عملي في هذا التعليق ومنها من بياناته قال وضعتم مقدمة على 15 مسألة aku berikan di مقدمانya 15 masalah disebutkan oleh beliau semuanya. Dan kita sudah baca yang pertama, yaitu Nahjus Salaf wal Khalaf fi Abwabil I'tiqad Mukhtasara. Masalah pertama adalah prinsip salaf dan dibandingkan dengan khalaf dalam bab al-i'tiqad, dalam bab masalah prinsip-prinsip akidah. Alhamdulillah sudah dibaca. Apa intinya? Intinya adalah bahwa para salaf menjadikan sumber-sumber akidah hanya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, itu mereka yakin. Yani tidak menambahinya, tidak menguranginya. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah, dan apa yang ada dalam ijma, kesepakatan para salaful ummah. Adapun khalaf sebaliknya, mereka justru menjadikan perkara akidah adalah apa yang diyakini oleh akal pribadi, oleh akalnya sendiri. Apa yang menyelisihi akalnya, apa yang bertentangan dengan akalnya, dia akan tolak. Apakah ada dalam Quran ataupun ada dalam Sunnah, apalagi dalam ijma para salaful ummah. Kalau bertentangan dengan akal-akal mereka, ahlul hawa, mereka akan tolak. Ini sudah dibahas, walhamdulillah. Dan kita sampai pada contoh-contohnya. Qala, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa hasbi an adzkura mithalaini min sirati ba'dihim liya'rif al-qari sidqa ma aslaftu. Cukup bagiku untuk menyebutkan dua contoh di dalam perjalanan mereka para khalaf, agar pembaca tahu kebenaran apa yang sudah aku sebutkan. Agar tahu kebenaran apa yang aku sebutkan. Di halaman 6 kalau belum ketemu. Ada yang belum ketemu? Di halaman 6 baris ke-4 dari atas. Kalau cetakannya sama. Kalau cetakannya sama. Halaman ke-6 baris ke-4. Wa hasbi an adzkura mithalaini min sirati ba'dihim liya'rifa al-qari' sidqa ma aslaqtu dhikruhu anhum. Cukup bagiku menyebutkan dua contoh agar pembaca tahu kebenaran apa yang aku katakan tadi, bahwa ahlul ahwa, ahlul bid'ah, para khalaf, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, bahwa mereka hanya meyakini apa yang ada pada akal mereka atau hawa nafsu mereka, dan kemudian mereka akan menerima apa yang cocok dengan akalnya dan mereka akan menolak apa yang bertentangan dengan akalnya dan hawa nafsunya. Tidak peduli dengan dalil apapun, Quran maupun sunnah maupun ijma, mereka akan tolak. Faqad dzakara al-khatib fi tarikhihi. Contoh pertama. Disebutkan oleh al-khatib dalam tarikhnya. Dan juga oleh Zahabi dalam siar al-A'lam al-Nubala. Dan di dalam Mizan, dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, bahwa seorang yang bernama Amr ibn Ubaid, wa huwa ahadur ruwadil Mu'tazilah, dan dia adalah salah satu dari tokoh-tokoh Mu'tazilah, mendengar hadis dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis tentang penciptaan seseorang di perut ibunya. Masih ingat hadisnya? Hafal hadisnya? Ya Rasulullah SAW di sana, Nabi Ibnu Mas'ud berkata di sana, haddatsani shadiqul masduq, berkata kepadaku yang jujur dan dibenarkan, itu Rasulullah SAW. Inna ahadakum yajma khalquhu fi batni ummihi, bahwa salah seorang kalian diciptakan oleh Allah di perut ibunya di bulan pertama atau arba'ina yauman, 40 hari pertama sebagai nutfah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah, dan seterusnya dan seterusnya. Di sana ada kalimat, setelah Allah tiupkan ruhnya, maka malaikat tersebut diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tulis umurnya, tulis ajalnya, tulis bahagia atau sengsara, ila akhiril hadis. Apa kata Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah ini? Qala Amr bin Ubaid, lau sami'tul a'mash yaqulu hadza lakadzabtu lakadzabtuhu. Kalaupun A'mash yang menyatakan riwayat ini, dia tahu kalau A'mash itu yang paling jujur, terpercaya, bahkan dikatakan sebagai amirul mukminin fil hadis, itu tokoh besar dalam hadis. Kata dia, walaupun A'mash yang meriwayatkan hadis ini, lakadzabtuhu, aku akan dustakan dia. Walau sami'tu Zaid ibn Wahab, kalaupun yang mengatakan adalah Zaid ibn Wahab yang sebelumnya, tabaqah yang sebelumnya, yaqulu hadza, kalau Zaid ibn Wahab berbicara seperti ini, ma ajabtuhu, aku enggak akan terima. Walau sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qala hadza, maqabiltuhu. Kalaupun Abdul bin Mas'ud sendiri, sahabat yang mulia sendiri berbicara, aku enggak akan terima, aku akan tolak dia. Wala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu hadza, la radadtuhu. Kalaupun Nabi Rasulullah sallam yang berkata seperti ini, akan aku tolak. Bayangkan, karena tidak mau beriman dengan takdir, karena tidak mau beriman dengan berita, uktub sa'adah au syaqawah, atau dalam lafaz malaikat bertanya, ayyurab sa'ada au syaqawa, wahai Rabbku, apakah dia bahagia atau sengsara? Maka Allah jawab, orang itu sengsara atau bahagia, maka malaikat mencatatnya. Kata Amr bin Ubaid, kalaupun A'mas yang meriwayatkan, aku tidak terima. Kalaupun Wahab, Zaid bin Wahab yang mengatakannya, aku tolak. Kalaupun Abdullah bin Mas'ud yang mengucapkannya, aku enggak terima. Bahkan kalaupun Rasulullah SAW yang berkata, la radadtuhu, aku akan tolak itu. Walau sami'tullaha ta'ala yaqulu hadza laqultu lahu, kalau Allah yang berkata seperti itu, maka aku akan berkata kepadanya, laisa 'ala hadza akhadta mitsaqana, bukan atas ini engkau memperjanjikan kami. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu ucapan siapa? Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah yang mengejek ilmu fikih para ulama, bahwa mereka ilmunya tidak keluar dari celana dalam perempuan, katanya. Mengapa? Bicaranya haid, nifas, istinja, istijmar. Marah dia. Astagfirullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ucapan Amr bin Ubaid ini, wa hadza min aqbahil kufur, ini adalah sejelek-jelek kekafiran. La'anahu Allah, semoga Allah melaknat dia. In kana qala hadza, kalau dia benar-benar berkata seperti itu, sungguh itu adalah kekafiran yang paling jelek. Wa idza kana makdzuban alaih, kalau ternyata itu adalah kedustaan, maka tentunya atas orang yang berdustanya. Semoga diberikan balasan yang pantas, yang setimpal. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Wa adhamu min hadza ma sabata min al-Jahm Ibnu Safwan. Dan yang lebih besar lagi dari ini adalah apa yang sabit riwayatnya dari Jahm Ibnu Safwan, tokoh aliran Jahmiyah atau pencetus aliran Jahmiyah. Dia memiliki sahabat, lahu sahibu, yukrimuhu wa yuqaddimuhu, memiliki sahabat yang dimuliakan, ditinggikan, dihormati oleh dia lebih daripada yang lainnya. Fa idza huwa qad waqa'a bihi fasihan wa badara bihi, tiba-tiba orang ini justru mengucapkan kalimat yang jelek kepada Sa'd bin Safwan dengan kata-katanya dan meninggalkannya. Orang-orang terheran-heran. Bukankah kamu yang paling dimuliakan? Bukankah kamu yang paling dihormati? Mengapa kau tiba-tiba meninggalkannya dan mencerca dia? Laqad kana yukrimuk, bukankah dia menghormatimu? Allah, dia menjawab, innahu qad jaa'a minhu ma la yahtamil, sesungguhnya telah datang dari orang ini sesuatu yang aku tidak sanggup menerimanya. Muncul dari orang ini, dari Jahm bin Safwan, sesuatu yang aku tidak bisa menerimanya. Bainama huwa yaqra, yaitu ketika Jahm membaca surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai pada kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tiba-tiba Jahm berkata, la wajadtu as-sabil ila haqqiha min al-mushaf la fa'altu, kalau saja aku bisa mengerik dengan kuku ayat ini, aku akan kerik dia, aku akan buang dari mushaf. Ucapan siapa? Jahm bin Safwan. La wajadtu as-sabil ila haqqiha, kalau saja bisa aku menghilangkan satu ayat ini, niscaya aku akan hilangkan itu. Apa yang mau dihilangkan sama dia? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Artinya tegas dia tidak percaya dengan ayat Al-Quran dan dia berkeinginan untuk membuang kalimat ini. Fahtamalat hadihi, fahtamaltu hadihi, maka aku mendengar itu berat, kata si sahabatnya tadi. Ini enggak benar. Masa ayat Al-Quran mau dibuang? Thumma innahu bainahu wa yaqra. Kemudian yang kedua, ketika dia sedang membaca Al-Quran, membaca surat Tasimim. Sampai pada berita tentang Musa. Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh dan seterusnya. Fadafa'a mushaf. Dia dorong mushafnya. Dengan tangannya dan dengan kakinya. Astagfirullah, astagfirullah. Al-Qur'annya didorong oleh tangannya dan dijejek oleh kakinya, tapi dijejek ya, didorong oleh kakinya, oleh kedua kakinya, dibuang mushafnya. Dan berkata dengan kalimat, "Ayu syai'in hadza? Apa ini? Ha huna dzikir? Dzakarahu ha huna, disebutkan lagi di sini." Dijejek Qur'annya, dilempar Qur'annya. Falam yutim dzikruhu. Tidak selesai dia membacanya dan tidak mau menyebutkannya. Kayak gini dimasukkan ke sini sampai dia tidak tega menyebutnya karena dia sangat bencinya kalau ada sebutan Allah berbicara. Karena enggak percaya dia, enggak mungkin Allah berbicara. Enggak mungkin Allah punya sifat kalam sehingga ayatnya ditolak. Kalau bisa akan aku kerik, akan aku buang ayat ini. Yang kedua, didorong mushafnya, didorong dengan kakinya sambil berkata, kok kayak gini dimasukkan ke sini? Apa ini? Berarti barakallahu fikum, mereka ini berimannya, percayanya hanya pada apa yang di akalnya dan di hawa nafsunya. Apa yang bertentangan dengan akalnya dan hawa nafsunya mereka tolak. Walaupun di dalam Quran, walaupun dalam hadis, apalagi dalam ucapan para ulama. Ayat saja mereka tolak. Hadis saja mereka tolak. Begitulah keadaan mereka para Mu'tazilah. Berusaha untuk menolak apa-apa yang tidak cocok dengan akalnya dengan berbagai macam dalih. Tahu dalih? Bukan dalil. Dalih. Dalil itu adalah alasan-alasan yang kira-kira bisa diterima. Misalnya, bukankah dulu tidak ada harokat fathah kasroh dhommah? Bukankah mushaf itu tidak ada titik? Jangan-jangan al-qari'ah dibaca al-fari'ah. Atau al-fari'ah dibaca al-qari'ah. Jadi bisa saja yang kamu lihat qaf ternyata fa. Yang kamu lihat fa ternyata qaf. Yang ta ternyata itu adalah sa. Bisa jadi ternyata itu adalah ba. Mulai mengacaukan Al-Qur'an. Karena enggak ada titik, enggak ada fathah, enggak ada kasrah. Kata mereka, maka ketika Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Kata mereka, belum tentu bacanya begitu. Kan dulu enggak ada harokatnya. Bisa jadi wa kallamullaha Musa taklima. Mengajak bicara Allah Musa. Siapa yang berbicara? Cuma diganti harokatnya. Dari wa kallamallahu menjadi wa kallamullaha. Dan kalian sudah belajar nahu. Kallama fi'il madhi lafzul jalalah Allah sebagai pelaku yang berbicara fi'il fa'il, kan begitu. Kata Mu'tazilah, ya kalau dhamma kan dulu mushaf enggak ada harokatnya. Jangan-jangan dibacanya wa kallamallaha Musa, karena Musa diakhiri dengan maksur. Maksur itu tidak kelihatan fathah atau dhammahnya atau Fathah atau dhamma atau kasrah enggak kelihatan. Sehingga cukup dibaca wa kallamallaha satu huruf saja. Wa kallamallaha Musa. Di sini ada dhamma muqaddarah katanya. Kenapa? Karena di sini kallamallaha mengajak bicara Allah, Musa, fa'ilnya Musa. Ini maf'ulnya. Saking apanya? Tidak mau percaya kalau Allah memiliki sifat kalam. Ini alasan-alasan barakallahu fikum tidak bisa diterima. Naam dulu enggak ada titiknya. Naam dulu enggak ada harakatnya. Tetapi para sahabat semuanya hafal. Para tabi'in hafal. Para tabi'in hafal. Para imam-imam hafal. Siapa yang membacanya dengan harokat yang salah atau titik yang salah akan ditegur oleh makmumnya seluruhnya. Subhanallah. Alaysa kadzalik. Jadi walaupun tidak ada harokat, iya. Tidak ada titik tadinya, iya. Tetapi barakallahu fikum. Dengan hafalnya mereka para sahabat, tidak ada yang bisa merubah dari awalnya, dari asalnya. Masih punya alasan lain-lain. Ya memang itu bahasa Arabnya seperti itu. Tetapi maknanya belum tentu seperti itu. Lihat. Diterima bahasa Arabnya. Diterima titik dan harokatnya taib. Tetapi maknanya belum tentu seperti itu. Yu'awilun. Mereka takwil-takwilkan. Mungkin maksudnya kalam itu adalah menciptakan pembicaraan. Bukan berkata dengan kalimat-kalimat, dengan suara yang didengar. Bukan. Tetapi berbicara itu menciptakan pembicaraan. Berarti Al-Quran makhluk. Iya, Quran itu makhluk. Astagfirullah. Jatuh lagi dalam kesesatan yang berikutnya. Ha'ulai. Ahlul ahwa. Mereka itu ahlul ahwa. Dan mereka berkeyakinan dulu baru cari dalil yang cocok. Berbeda dengan ahli sunnah. Membaca dalil dulu dari Quran dan sunnah. Kemudian mereka yakini. Sedangkan mereka ahlul ahwa berkeyakinan dulu baru cari dalil. Adapun ahli sunnah. Qara'a thumma ataqada. Mereka membaca dari Quran dan Sunnah kemudian meyakini apa yang dikatakan oleh dalam Quran dibaca, oh saya yakin apa yang diucapkan Allah pasti benar. Membaca hadis-hadis yang sahih kemudian berkata amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami percaya, kami beriman karena semuanya dari sisi Rabb kami. Adapun ahlul ahwa, i'taqadu thumma bahasu. Mereka meyakini apa yang mereka yakini. Saya yakin begini, saya yakin begitu. Menurut akal, menurut perasaan, menurut hawa nafsunya. Tuna bahasu, kemudian cari dalilnya, mana ya dalilnya, mana ya dalilnya, mana ya dalilnya. Kalau nggak dapat, cari yang mirip-mirip. Mereka akan tarik. Ini menunjukkan apa yang kata saya. Ayat inilah yang mengarah kepada yang kami katakan kemarin. Ini dalil, ini hadis yang mencocoki apa yang kita katakan kemarin dan seterusnya dan seterusnya. Ya taqadu, mereka yakini dulu sesuatu dengan akalnya, dengan pikirannya, kemudian cari dalil yang cocok. Kalau tidak pas, dipas-paskan. Kalau enggak cocok, dicocok-cocokkan. Kalau agak jauh, ditarik-tarik supaya dekat. Ditakwilkan, diselewengkan maknanya. Kejadian ini tentang Jahm bin Shafwan tidak sembarangan riwayatnya, benar-benar diriwayatkan. Artinya betul-betul terjadi. Disebutkan riwayat ini atau berita tentang Jahm bin Shafwan yang sampai melempar mushaf, bahkan mendorong dengan kakinya. Itu diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam kitabnya As-Sunnah. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Dan juga oleh Imam Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad. Dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dalam Mukhtasar Al-Ulu. Fanasallahu al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah wa an yatawaffana muslimin. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala maafnya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan semoga mewafatkan kita dalam keadaan muslimin. Masalah as-saniyah, masalah kedua. Sepertinya kitabnya beda ya. Takhitnya bukan takhit Syekh Yasin. Hah? Iya. Yeah. Kenapa sebagian orang enggak lihat kitabnya? Jangan-jangan enggak ada takhitnya. Baik. Kalau yang belum beli, tunggu. Catat, belinya adalah dengan syarah Syekh Khalil Harras dengan takhit Syekh Yasin. Supaya sama. Barakallahu fikum. Masalah tanya, masalah kedua. Masih ingat apa masalah kedua? Sudah disebutkan di dalam mukaddimahnya. Masalah kedua adalah yang seharusnya diketahui oleh para pencari ilmu. 10 perkara yang harus diketahui sebelum kamu masuk dalam satu kitab atau satu pelajaran. Jadi sebelum masuk pelajaran, 10 ini harus kamu sudah tahu. Pertama, apa nama ilmu tersebut? Kedua, kamu harus tahu pula definisi dari ilmu tersebut. Ini penjelasan ilmu apa sih itu? Yang ketiga, kamu harus tahu maudhu, pembahasan apa di dalamnya. Yang keempat, apa tujuannya? Yang kelima, apa hasilnya? Ini apa buahnya? Yang keenam, masuk dalam bidang ilmu apa? Yang ketujuh, siapa penulisnya? Yang kedelapan, kemana nisbahnya? Yang kesembilan, apa keutamaannya? Yang kesepuluh, apa hukumnya? Hukum syariat. Ayo kita belajar satu buku ini. Sebentar, sebelum kita belajar buku ini, pertama kita tanya, masalah apa sih? Ah, begitu. Oh, ini masalah cara membentuk kambing jadi kodok. Misal, jangan ketawa. Supaya kita bisa tahu apa fungsinya. Itu termasuk bidang ilmu apa? Nah, begitu. Ya, sejenis ilmu sihir. Baik, siapa penulisnya? Ki Joko Bodo Tolol bin Bodo. Baik. Kalau gitu, apa hukumnya? Hukumnya haram dipelajari, halal tidak jadi. Kan selesai. Selamat kita. Kenapa selamat? Karena 10 tadi kita tanyakan sebelum masuk dalam satu bidang ilmu. Karena 10 tadi kita sudah tanyakan satu persatu. Jangan main belajar, tiba-tiba kamu tersesat. Aib itu jelas sihir, hukumnya haram. Sekarang satu buku lagi, kalau gitu kita belajar ini saja. Buku apa itu? Ini kitab fikih. Fikih. Bidang apa itu? Bidang kaidah. Bagaimana merubah satu hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kok bisa? Iya. Karena di sini keahlian para fuqaha tertentu yang dia bisa mencari-cari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan fikih. Siapa penulisnya? Penulisnya Mubtadi Undal, Ahlul Bid'ah wal Dalalah. Apa judul kitabnya? Kitabnya adalah tentang rekayasa ilmu fikih. Ilmu fikih mau direkayasa. Apa hukumnya? Haram. Tak mau saya belajar. Masa fikih mau direkayasa. Penulisnya Mubtadi Umbal dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ini barakallahu fikum. Prinsip-prinsip penting sebelum kita masuk dalam mempelajari sebuah ilmu. Maka sekarang kita akan membaca buku apa? Aqidah Wasithiyah. Kita lihat apa kata Syekh Yasin dengan 10 pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaannya adalah ismu hadzal ilmi. Namanya dulu. Apa sih nama ilmu ini? Yusamma hadzal ilm alladhi nahnu fi sadadihi al-aqidah. Nama ilmu yang akan kita pelajari dalam buku ini adalah aqidah. Kadang disebut tauhid, kadang disebut sunnah, kadang disebut iman. Kamu kalau mempelajari buku atau pembahasan yang sejenis ini, biasanya para ulama menamainya dengan aqidah. Aqidah wasithiyah, aqidah safariniyah, aqidah ar-raziyain, aqidah apalagi? Usul i'tiqad. Kadang-kadang juga mereka menamakannya dengan tauhid. Contohnya Kitabut Tauhid. Apalagi? Usul tauhid dan seterusnya. Kadang mereka menamakannya dengan sunnah. Apa contohnya? Usul sunnah Imam Ahmad. Dan anaknya Abdullah bin Ahmad punya kitab As-Sunnah. Bapaknya usul sunnah, anaknya As-Sunnah. Demikian pula As-Sunnah Ibn Abi Asim. Demikian pula As-Sunnah siapa lagi? Sekian banyak kitab-kitab yang pembahasannya sama dengan ini, namanya As-Sunnah, As-Sunnah atau usul sunnah. Wal iman, ada pula yang menamakannya dengan iman. Seperti Kitabul Iman Al-Ibn Manda. Dan hampir setiap perkara-perkara yang dibahas seperti ini dalam kitab-kitab hadis mesti ada Kitabul Iman. Kitab Al-Iman. Hadza huwa al-mashhur qadiman 'inda ahli al-'ilm. Inilah namanya sejak dulu dikenal di kalangan para ahli al-'ilm wal ulama. Tsumma qala fa min ba'dihim khalfun adha'u fi'l as-salaf. Kemudian datanglah orang-orang belakangan yang menyia-nyiakan ilmu salaf dan kemudian menamakannya dengan nama-nama yang aneh. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka, fa atau bi asma'in jadidah. Akhirnya mereka mendatangkan bi asma' jadidah. Bi asma'i jadidah. Apa di antaranya nama-nama baru ini yang sesungguhnya tidak pas? Wa min hadhihi al-asma', di antara nama-nama tersebut adalah kalimat al-usul. Kan kita sering bilang tentang usul. Para ulama ketika bicara usul itu tidak kalimat sendirian, tapi dijelaskan usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah atau usul sunnah. Tetapi mereka, orang belakangan menamakan ini usul. Maksudnya apa? Selain ini furu'. Paham maksudnya? Kalau tadi kan usulul sunnah, usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, nanti ada usulul fiqih, ada usulul syariah, kan begitu. Sehingga tidak ada masalah. Tetapi kalau ini para khalaf menyatakan akidah itu usul, berarti fiqihnya furu', cabang-cabangnya. Dan tentunya enggak ada yang namanya cabang itu lebih besar daripada pokoknya. Ini pohon. Kemudian ini cabangnya. Mana lebih besar? Hah? Pokok atau cabang? Pokok lebih besar. Ini mah kecil. Bicara apa? Salat, puasa. Itu furu. Yang penting akidah. Bayangkan. Sholat yang merupakan dasar agama dikatakan furu' oleh mereka. Ada taqsim batilun bil umur. Auli umurin. Mereka menamakan akidah sebagai usul dan menamakan fikih sebagai furu'. Ada taqsim batilun li umur. Pembagian ini batil karena beberapa perkara. Alasan pertama, annahu la yujad lahu dalilun min kitabin wala sunnah. Pertama, tidak ada dalil satupun yang menyebutkan pelajaran akidah sebagai usul. tidak di Quran, tidak di sunnah. Kalau nama-nama lain, tauhid ada, akidah ada, sunnah ada, iman ada. Alasan kedua, annahu lam yarid an ahadin minas salaf. Pertama, tidak ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Kedua, tidak ada sebutannya dari satu pun generasi salaf yang menyebutkan sebagai usul, sedangkan fikihnya furu'. Alasan ketiga, annahu la yujad dhabitun wahidun mundhabit. Tidak ada batasan yang tegas dan jelas tentang masalah ini. Yang yasul min khilalihi tafriq baina ma yuqalu fihi usulun aw furu'. Katanya yang ini usul, yaitu akidah. Tapi namanya usul. Ini fikih sebagai furu. Baik, kita tanyakan apa definisinya kalau ini akidah, dan apa definisinya kalau itu fikih sebagai furu. Apa sih? Sekarang begini, kalau kita berbicara tentang akidah, apakah Rasulullah SAW melihat wajah Allah ketika Isra Mi'raj? Pembahasan fikih atau pembahasan usul? Hah? Kalian sudah belajar fikih, sudah belajar usul, belajar fikih, belajar akidah. Pembahasan Rasulullah SAW melihat wajah Allah atau tidak? Keyakinan atau fikih? Akidah kan? Masalah keyakinan Rasulullah SAW melihat Allah atau tidak. Tetapi toh itu bukan usul, bukan pokok. Karena para sahabat saja ada perbedaan. Ada menyatakan melihatnya, ada menyatakan tidak melihatnya, ada menyatakan melihatnya sebagai nur. Padahal akidah. Baik, fikih. Bukankah pembahasan salaf termasuk fikih? Masa mau dikatakan cabang? Enggak jelas. Salaf itu di sini, di pokok sini, salaf. Karena dikatakan oleh Nabi sebagai pondasi. As-salatu imaduddin. Salaf itu dasar agama. Kok kamu enggak masuk ke dalam usul? Usul akidah saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang keempat, mengapa pembagian itu tidak tepat? Anna hadza taqsim ji'a min qibali ahli al-ahwa'i wal bid'ah kal mu'tazilah. Karena pembagian usul dan furu' ternyata asal muasalnya dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah seperti mu'tazilah dan sejenis mereka. Alasan kelima, wa min hadzal asma, enam, hanya empat saja, empat alasan. Yang berikutnya adalah nama lain yang merupakan nama-nama yang diberi nama oleh khalaf, oleh orang belakangan yang tidak ikut salaf. Ini pertama usul, salah, tidak tepat. Yang kedua, penamaan dengan filsafat. Filsafat. Falsafah. Falsafah negara, falsafah organisasi, falsafah itu artinya dasar-dasar. Atau mereka menamakannya ilmu kalam. Pembahasan tentang akidah dikatakan filsafat, dikatakan ilmu kalam. Ini juga penamaan-penamaan bid'ah. Dari mereka ahlul bid'ah. Ini juga penamaan yang batil. Sama seperti sebelumnya. Dengan beberapa alasan. Pertama, ilmu filsafat wal kalam ya'tamidani 'alal 'aql. Pertama, Ilmu filsafat dan kalam ini dasarnya adalah akal. Itu sumber dari sumber ilmu filsafat adalah akal. Sedangkan akidah sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Maka tidak pantas dikatakan sebagai filsafat. Demikian pula dua ilmu tadi, ilmu kalam dan ilmu filsafat, dicerca oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Ilmani madmumani qaddammaha salaf. Dua ilmu itu dua ilmu yang tercela, yang dicerca oleh salaf. Wa amma ilmu al-aqidah fahuwa aslu da'watir rusul. Adapun ilmu aqidah, maka itu adalah ilmu yang merupakan prinsip dasarnya para rasul. Yang ketiga, annahuma jahlun wa hiratun wa syak. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat itu adalah kebodohan. Sedangkan ilmu akidah adalah keimanan dan keilmuan. Jauh berbeda. Ilmu akidah itu keilmuan tentang apa kata Allah, apa kata Rasul, dan keyakinan iman membenarkan apa kata Allah, membenarkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan filsafat dan kalam adalah jahlun, diucapkan oleh para ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Man 'alima bil kalami fa huwa jahil. Wa man jahila bi ilmil kalami fa huwa 'alim. Atau kama qala rahimahullah. Siapa yang mengerti ilmu kalam maka dia orang bodoh. Dan siapa yang tidak mengerti ilmu kalam dia orang pintar. Jadi justru ilmu ini ilmu kebodohan. Siapa yang pandai filsafat, pandai ilmu kalam, maka itu adalah jahlun. Atau disebutkan dengan bentuk kalimat ismiyah. Kalau tidak kan filiyah. Siapa yang mengetahui. Tetapi yang lebih masyhur adalah dengan kalimat ilmun bil kalami jahlun. Wa jahl bil kalami ilmun. Begitu. Keilmuan dengan ilmu kalam dan ilmu mantik itu adalah kebodohan. Sedangkan kebodohan terhadap ilmu kalam, ilmu mantik itu adalah keilmuan. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. Kita bersyukur kalau selamat dari ilmu kalam. Sebab mereka-mereka yang terjerumus dalam ilmu kalam sulit untuk bisa keluar daripadanya. Bahkan mereka seakan-akan terkungkung dan terkurung di dalam kaidah-kaidah filsafat. Sehingga cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikirnya kaum muslimin secara umum. Kalau kaum muslimin secara awam yang tidak mengerti tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, mudah sekali dinasehati. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW bersabda demikian, hadisnya sahih, rawahul Bukhari dan Muslim. Oh, iya kah? Astagfirullah, berarti saya salah ya. Orang awam. Mudah diajari. Tetapi mereka tadi, ketika disampaikan, qala Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dia berkata, apakah maknanya seperti itu? Kan bisa jadi yang mencatatnya dulu tidak memberi fathah, tidak memberi harokat. Oh ya mungkin. Sebentar, waktu itu dicatatnya tahun berapa sih? Rasulullah SAW berbicara tahun berapa, hadis dicatat tahun berapa? Apa mungkin catatan itu benar 100%? Atau mungkin ada kesalahan-kesalahannya? Ya mungkin saja ada kesalahan-kesalahannya. Kalau mungkin ada kesalahan-kesalahannya, berarti hadis itu masih dhanni. Masih dhanni. Dhanni itu masih ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu, bagaimana engkau nasihatkan untuk masalah akidah? Yang ragu-ragu, jangan dipakai untuk keyakinan. Mungkin yang nasihatnya akan bingung. Angel. Iya kan? Susah. Menasihati dari mana? Kamu baca ayat sekalipun, dia akan berkata seperti tadi. Dulu kan dicatat tidak ada harokatnya. Jangan-jangan bukan Al-Qari'ah. Jangan-jangan Al-Sari'ah. Jangan-jangan bukan Tabat. Tapi Tanat. Bisa kan? Kan ada titiknya. Aduh, iya ya. Jadi saya ikut bingung. Akhirnya bingung bareng. Akhirnya bingung bareng. Barakallahu fikum. Ini kalau orang sudah terkungkung di dalam ilmu filsafat. Ilmu kebodohan. Ilmu yang membuat orang jadi bodoh. Tidak bisa memahami dengan benar. Qala Allah wa qala Rasul. Naktafi bi hadzal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.